dan illa ba'da irsalir rusul ilaihim. Allah Subhanahu wa taala di ayat ini menyatakan bahwa sesungguhnya kami telah menyampaikan hujjah-hujjah kepada dua makhluk, jin dan manusia, yaitu dengan mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab. Yang demikian itu agar tak ada seorang pun yang dihukum secara zalim dalam keadaan belum sampai dakwah kepadanya. Akan tetapi kami sampaikan hujjah-hujjah kepada tiap-tiap umat, dan tidaklah kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menimpakan azab, menimpakan hukuman kepada seseorang melainkan setelah diutusnya rasul kepadanya. Ini sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah tidak mendzalimi seorang pun dari kalangan hambanya. Wa ma zalamahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah tidak menzalimi mereka, namun justru merekalah sendiri yang mendzalimi dirinya. Kemudian berikutnya ayat yang ke-132. Walikullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Tiap-tiap orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Wa ma rabbuka, dan Rabbmu, kata Allah, tidaklah lalai atas apa yang mereka perbuat. Tafsirannya, walikulli amilin fi ta'atillahi ta'ala au ma'siyatihi maratibun min amalihi. Allah menegaskan bagi setiap yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau melakukan kemaksiatan kepadanya, ada tempat-tempat dan tingkatan-tingkatannya disesuaikan dengan perbuatannya. Yuballighuhu Allahu iyyaha, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan padanya. Wa yujazihi 'alaiha, dan Allah akan membalasnya. Wa ma rabbuka ayyuhar rasul bighafilin 'amma ya'malu 'ibadu. Dan Rabbmu, kata Allah di ayat ini, wahai rasul, tidaklah lalai atas apa yang dikerjakan dan diperbuat oleh hamba-hambanya. Ayat ini juga sama menjelaskan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang itu diperlakukan dan disesuaikan dengan apa yang telah diperbuatnya. Kalau seseorang melakukan kejelekan, tentu akan dibalas dengan kejelekan dan akan ditempatkan sesuai dengan kejelekan yang diperbuatnya. Dan sebaliknya, jika seseorang melakukan kebaikan, maka akan dibalas dengan kebaikan dan disesuaikan tempat untuknya. Kemaksiatan bertingkat-tingkat, hukumannya berbeda-beda Seperti halnya kebaikan, amal soleh bertingkat-tingkat dan pahalanya pun bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Tidak setiap pelaku kemaksiatan dihukumi secara sama, rata. Enggak. Disesuaikan tingkatan maksiatnya seperti apa. Sebagaimana orang yang melakukan amal soleh, pahalanya berbeda-beda tergantung sejauh mana besarnya amal soleh yang dikerjakan. Semakin besar amal soleh yang dikerjakan, maka akan semakin besar pula pahala yang didapat. Demikian keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Walikullin darajatun mimma amilu. Tiap-tiap orang itu ada tingkatannya, ada tempatnya, sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Nah, dan Allah sama sekali tidak lalai dari apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Nah, berikutnya ayat yang ke-133. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rabbukal ghaniyyu dzurrahmah. Dan Rabbmu adalah zat yang maha kaya, dzurrahmah, pemilik rahmat. Iyasha yudhibkum. Jika dia Allah berkehendak, bisa saja Allah melenyapkan kalian. Wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha. Dan Allah ganti kalian dengan kaum yang dikehendakinya, yang datang setelah kalian. Kama ansya'akum min dzurriyyati qaumin akharin. Sebagaimana Allah adakan kalian dari keturunan kaum yang lain. Ini sebuah peringatan agar kita benar-benar menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau tidak, bisa saja Allah lenyapkan kita, Allah binasakan kita, Allah hancurkan kita, kemudian Allah akan ganti kita dengan kaum yang lainnya, yang lebih baik keadaannya daripada kita. Ingat, Allah itu maha kaya, dzurrahmah, pemilik kasih sayang. Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi hambanya yang baik. Kalau kesempatan ini kemudian kita abaikan, kita remehkan, kita sepelekan, bisa saja jika Allah berkehendak, kita akan dilenyapkan, kita akan dibinasakan. Nah, tafsiran dari ayat ini, wa rabbuka ayyuhar rasul alladhi amara an-nasa bi'ibadatihi huwal ghani wahdah. Kata Allah di ayat ini, Rabbmu wahai Rasul, yang telah memerintahkan kepada segenap manusia untuk beribadah kepadanya, huwal ghaniyyu wahdah, adalah zat yang maha kaya, satu-satunya. Wa kullu khalqihi muhtajuna ilaih. Seluruh makhluknya dalam keadaan butuh kepadanya. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah, ditegaskan lagi oleh Allah di ayat itu. Wahai segenap manusia, kalian butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa subhanahu dzurrahmah alwasi'ah. Di samping itu, dia Rabbmu Allah subhanahu wa ta'ala dzurrahmah alwasi'ah, memiliki rahmat yang luas, kasih sayang yang tidak terbatas. Lau arada la ahlakakum. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala mulai memberikan ancaman, peringatan. Lau arada la ahlakakum. Kata Allah di ayat ini, jika Allah berkehendak, jika Allah ingin, jika Allah mau, la ahlakakum, niscaya Allah akan membinasakan kalian. Wa aujada qauman ghayrakum yakhlifunakum min ba'di fana'ikum. Kemudian Allah adakan suatu kaum selain kalian yang mengganti kalian setelah kalian binasa, setelah kalian sirna. وَيَعْمَلُونَ بِطَاعَتِهِ تَعَالَى, di mana kaum itu melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kaum yang baik, lebih baik daripada kita. كَمَا أَوْجَدَكُمْ مِنْ نَسْلِ قَوْمٍ آخَرِينَ كَانُوا قَبْلَكُمْ, persis sebagaimana Allah adakan kalian dari keturunan kaum yang lain sebelum kalian. Karena sebelum kita ada umat-umat yang mendahului, ada generasi manusia, muncul satu generasi, kemudian selesai masanya, muncul lagi generasi berikutnya, terus seperti itu sampai ke generasi kita. Kita kemudian dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerjakan ibadah kepadanya, untuk melakukan ketaatan kepadanya. Kalau seandainya kita menyepelekannya, menyia-nyiakannya, maka bisa saja Allah munculkan kembali generasi manusia setelah kita. Kita dihancurkan. Nah, sekali lagi, ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya ayat yang ke-134, inna ma tu'aduna la'atin wa ma antum bimu'jizin. Kata Allah, sesungguhnya ma tu'adun, apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian, la'atin, pasti akan datang. Karena Allah tidak menyelisihi janjinya. Apapun yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan datang, pasti akan terjadi, dan itu ada waktunya. Ajilan au ajilan, cepat ataupun lambat. Wa ma antum bimu'jizin, kemudian kata Allah, dan kalian tidak akan sanggup menolaknya. Maka apa yang disebutkan di ayat sebelumnya 131, 132 sampai dengan 133, itu semua ada hubungannya dengan janji Allah. Ada hubungannya dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hanya akan menghukum, menghancurkan suatu negeri kalau penduduknya melakukan pelanggaran dalam keadaan sudah sampai hujah kepada mereka. Kemudian Allah juga berjanji akan menempatkan seseorang pada tingkatan atau pada tempat sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya. Kemudian Allah bisa saja membinasakan kita kalau kita menyia-nyiakan perintahnya dan mengganti kita dengan kaum yang lain. Ingat, semua yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala la'atin, pasti akan datang. Wa ma antum bimu'jizin, dan kalian tidak akan pernah bisa menolaknya. Kita lihat tafsirannya. Innal ladzi yu'idukum bihi rabbukum ayyuhal musyrikun minal iqabi ala kufrikum waqi'un bikum. Walan tu'jizu rabbakum haraban, fahuwa qadirun ala i'adatikum wa in sirtum turaban wa idhaman. Allah katakan di ayat ini, sesungguhnya apa yang telah dijanjikan kepada kalian oleh Rob kalian, wahai musyrikin, memang secara khusus ditujukan kepada kaum musyrikin, tapi janji Allah pasti akan terwujud, terjadi kepada siapapun. Ah, Sesungguhnya yang dijanjikan oleh Rabb kalian kepada kalian, wahai musyrikin, minal iqab, berupa datangnya siksaan karena kekafiran kalian, waqi'un bikum, pasti akan nyata menimpa kalian. Walan tu'jizu rabbakum haraba. Kalian tidak akan pernah bisa melemahkan Rabb kalian dengan cara kalian melarikan diri darinya. Tidak bisa. Fahuwa qadirun ala i'adatikum. Dia Allah subhanahu wa ta'ala itu maha kuasa untuk menghidupkan kalian. Wa in sirtum turaban wa idhaman. Sekalipun kalian sudah menjadi pasir dan tulang belulang. Sekalipun sudah jadi pasir, sudah jadi tanah, atau sudah berbentuk tulang belulang, Allah maha kuasa, maha mampu untuk mengembalikan kalian menjadi hidup kembali. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa mengelak, tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri ketika janji Allah terkait hukumannya itu sudah datang. Kaum musyrikin memang yang diancam di ayat ini, tapi ayat ini juga bisa berlaku bagi siapapun yang perbuatannya sama dengan kaum musyrikin. Oleh karena itu penting bagi kita berhati-hati dari melakukan pelanggaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan itu menjadi sebab datangnya hukuman azab buat kita. Ayat 135 selanjutnya. Qul ya qaumi i'malu 'ala makanatikum inni 'amilun fa sawfa ta'lamun man takunu lahu 'aqibatud dar innahu la yuflihu dhalimun. Qul ya qaum, kata Allah subhanahu wa ta'ala di ayat 135, katakan olehmu wahai Rasul kepada mereka, ya qaum, wahai qaum, i'malu ala makanatikum, beramalah, berbuatlah semampu kalian. Inni amilun, sebagaimana aku pun beramal, aku pun akan berbuat. Fasaufa ta'lamun, niscaya kalian akan mengetahui siapa di antara kita yang mendapatkan hasil yang baik. Innahu la yuflihu dhalimun, karena sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan. Tafsirannya, Qul ayyuhar rasul, di ayat ini Allah perintahkan secara khusus kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan di hadapan kaumnya. Qul ayyuhar rasul, katakan olehmu wahai rasul, ya qaum, wahai qaum, i'malu ala tariqatikum, beramalah kalian sesuai dengan cara kalian. Fa inni amilun ala tariqati, dan aku pun akan beramal sesuai dengan caraku. Allati syara'aha li rabbi jalla wa ala, yaitu yang telah Rabbku syariatkan kepadaku. Kalian mau beramal dengan cara kalian, silakan. Aku juga akan beramal dengan caraku, yaitu cara yang telah Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan. Gak perlu berdebat dalam hal ini. Ya, kalau memang kalian lebih memilih cara kalian, silakan. Ini perintah dari Allah kepada Rasulullah SAW untuk mengatakan seperti itu. Silakan kalian beramal, kalian berbuat dengan cara kalian, sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Sebagaimana aku juga akan berbuat, aku juga akan beramal dengan caraku, yaitu yang telah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Fasaufa ta'lamun, inda hululin nikmati bikum. Nanti kalian pasti akan tahu ketika datang hukuman menimpa kalian. Manilladzi takunu lahul aqibatul hasanah? Siapa yang akan mendapatkan hasil yang baik? Sebelum datang hukuman, bisa saja banyak dari kaum musyrikin atau orang-orang yang melakukan pelanggaran masih merasa percaya diri kalau apa yang dilakukannya itu benar. Tapi setelah datang hukuman, setelah datang siksa, azab menimpa, maka mereka akan tahu siapa yang mendapatkan hasil yang baik. Nah, di sini ada pelajaran penting buat kita. Apa itu? Pelajarannya adalah hendaknya kita yakin bahwa apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, itulah yang harus kita kerjakan, dan itulah yang akan menjadi sebab kita mendapatkan hasil yang baik, mendapatkan pahala. Jadi gak perlu ragu ketika mengamalkan kitab dan sunnah. Tidak perlu bimbang ketika mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, biarpun jumlah kita sedikit. Ada banyak orang yang beramal bersungguh-sungguh dalam ibadah, tapi tidak di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan kalian dengan cara kalian beramal, dan kami dengan cara kami beramal mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Wasallam. Ya, nanti lihat siapa yang akan mendapatkan kesudahan yang baik, siapa yang akan mendapatkan hasil yang baik. Oke. Nah. Qala fasawfa ta'lamuna inda hululin nikmati bikum man alladhi takunu lahul aqibatul husna. Niscaya, kata Allah di ayat ini, kalian akan tahu ketika datang hukuman siapa yang mendapatkan hasil yang baik. Innahu la yafuzu biridwanillahi ta'ala wal jannati man tajawaza haddahu wa zalama. Sesungguhnya enggak akan pernah mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala dan surganya orang yang melampaui batasannya dan berbuat zalim. Fa asyraka ma'allahi ghairahu, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kaum musyrikin saja percaya diri dengan amal yang mereka lakukan padahal di atas kesyirikan, maka ahlu tauhid itu harus lebih percaya diri. Karena ahlu tauhid beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beramal kepada Allah atau beramal soleh, itu benar-benar di atas landasan tauhid. Ya. Khotibillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya ayat yang ke-136. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ja'alu lillahi ma dhara'a minal harthi wal an'ami nasiban. Faqalu hadza lillah bizamihim wa hadza lisyurakaina. Fama kana lisyurakaihim fala yasiru ila Allah, wa ma kana lillah fahuwa yasiru ila syurakaihim. Wa sa'a ma yahkumun. Mereka, maksudnya kaum musyrikin, memperuntukkan apa yang telah Allah ciptakan dari tanaman-tanaman dan binatang-binatang ternak, sebagiannya untuk Allah. Lalu mereka mengatakan ini untuk Allah berdasarkan sangkaan mereka, dan ini untuk sekutu-sekutu kami, untuk ilah-ilah kami. Maka kata Allah, apa yang diperuntukkan bagi ilah-ilah mereka, bagi sekutu-sekutunya, enggak akan pernah sampai kepada Allah. Sedangkan apa yang diperuntukkan bagi Allah, maka akan sampai kepada sekutu-sekutunya atau ilah-ilahnya. Sa'ama yahkumun, sungguh sangat jelek ketetapan yang mereka buat. Jadi ada yang mereka sisihkan untuk Allah dari tanaman, dari binatang-binatang ternak, tapi ada juga yang mereka sisihkan untuk ilah-ilahnya. Ini ketetapan yang sangat buruk ya. Karena seharusnya apapun yang kita miliki, tanaman atau binatang ternak, ketika kita belanjakan, ketika kita infakkan, ketika kita keluarkan, harus untuk Allah subhanahu wa ta'ala semuanya. Jangan ada sedikit pun untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kaum musyrikin enggak, sebagiannya untuk Allah, sebagiannya lain untuk sekutu-sekutunya, untuk ilah-ilahnya. Ini kan ketetapan yang sangat buruk ya. Pembagian yang salah kaprah ya. Kita lihat tafsirannya. Wa ja'alal musyrikuna lillahi jalla wa ala juz'an mimma khalaqa minaz zuru'i wath-thimari wal an'ami yuqaddimunahu lidh-dhuyufi wal masakin wa ja'alu qisman akhar min hadhihi al-ashya' li syuraka'ihim min al-awthan wal ansab. Allah jelaskan bahwa kaum musyrikin mereka telah memberikan untuk Allah Azza wa Jal sebagian dari apa yang telah Allah ciptakan berupa tanaman-tanaman, buah-buahan, dan binatang ternak yang mereka biasa hidangkan lidduyufi wal masakin, untuk tamu, dan biasa mereka berikan untuk fakir miskin. Tidak menutup kemungkinan kaum musyrikin ada yang baik hati, suka berbagi. Kalau ada tamu dimuliakan dengan menghidangkan buah-buahan, bahkan memotong hewan ternak ya. Jika ada orang miskin dikasih, baik hati, gemar berinfak. Ketika mereka gemar berbagi, memuliakan tamu, membantu orang-orang miskin, maka mereka lakukan itu semua karena Allah, untuk Allah. Dan apa yang mereka lakukan itu untuk Allah. Wa ja'alu qisman akhar min hadhihi al-asya' li syuraka'ihim, namun sebagian yang lain dari hal-hal yang disebutkan tadi, tanaman, buah-buahan, hewan ternak, mereka peruntukan bagi syarikat-syarikatnya, bagi ilah-ilahnya, bagi berhala-berhala, wal ansab, dan bagi patung-patung. Jadi contoh sederhananya, ada buah-buahan untuk menjamu tamu, ada buah-buahan untuk sesajen, begitu. Ya, contoh sederhananya, satu bagian untuk Allah, satu bagian untuk sekutu, untuk ilah-ilahnya. Beli 5 kilo jeruk, 2 kilo setengah buat tamu, 2 kilo setengah buat sesajen. Ini contoh sederhananya, begitu kaum musyrikin. Ya. Kemudian kata Allah di ayat ini, famaka namukhasan li syurakaihim fa innahu yasilu ilaiha wahdah. Apa yang dikhususkan untuk sekutu-sekutunya, untuk ilah-ilahnya, fa innahu yasilu ilaiha wahdah, maka hanya akan sampai kepada ilah-ilah tersebut. Wala yasilu ilallah, enggak akan sampai kepada Allah. Jadi enggak ada pahalanya, itu maksudnya. Kalau buat sesajen ya, diserahkan untuk sosok gaib yang dianggap berkuasa di satu tempat, ya hanya akan sampai di situ saja. Enggak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa makana mukhassisan lillahi taala fa innahu yasilu ila syurakaihim. Sedangkan apa yang dikhususkan bagi Allah Ta'ala, maka akan sampai hingga ke sekutu-sekutunya sekalipun. Ya. Maka nalillahi dama wattasala wa maka naligwairillah inqata'a wanfasala, kata sebagian salaf. Segala sesuatu yang untuk Allah itu dama wattasala, akan tetap ada dan tersambung, enggak akan putus. Wa ma kana li ghairillah, dan segala sesuatu yang untuk selain Allah inqata'a, akan terputus, wanfasala, dan terpisah. Ya. Kalau yang untuk Allah akan tetap ada. Manfaatnya itu bisa dirasakan dunia dan akhirat. Ya. Kalau untuk selain Allah hanya bisa dirasakan, sekalipun ada manfaatnya, hanya di dunia saja. Di akhirat enggak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian di akhir ayat Allah tegaskan, bi'sa hukmul qaum wa kismatuhum. Sungguh jelek ya, penetapan kaum musyrikin itu, wa kismatuhum, dan pembagian yang mereka buat. Bagaimana bisa mereka membagi dua tanaman-tanaman, mereka membagi dua buah-buahan, mereka membagi dua binatang ternak yang mereka miliki, satu untuk Allah, satunya lagi untuk ilah-ilahnya, untuk sekutu-sekutunya. Nah, nah ini gambaran tentang keadaan kaum musyrikin ya. Di ayat sebelumnya dijelaskan soal setiap orang diperintahkan untuk mengerjakan sesuai dengan apa yang dimampuinya. Artinya kalau kaum musyrikin memang memilih mengerjakan sesuatu seperti tadi di ayat 136, ada sebagian yang mereka peruntukkan bagi Allah, ada sebagian yang mereka peruntukkan bagi sekutu-sekutunya, ya silahkan. Tapi nanti akan ada akibatnya. Nah. Ayat 137 selanjutnya, Allah berfirman, wa kadzalika zayyana likathirin minal musyrikin qatla auladihim. Qatla auladihim syuraka'uhum liyurduhum waliyalbisu 'alaihim dinahum. Walau syaa Allah ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Wa kadzalika, dan demikianlah kata Allah, para pemimpin-pemimpin musyrikin itu menjadikan dalam pandangan segenap kaum musyrikin membunuh anak-anaknya adalah merupakan kebaikan. Liurduhum, tujuannya untuk membinasakannya dan membuat mereka samar terhadap agamanya. Walau syaallah, dan seandainya Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, ma fa'aluhu, tentu mereka tidak akan melakukannya, membunuh anak-anaknya sendiri. Kaum musyrikin, mereka melakukan pembunuhan terhadap anak-anaknya sendiri. Hal itu karena tokoh-tokoh musyrikin yang ada di tengah-tengah mereka menggambarkan kepada mereka kalau pembunuhan terhadap anak-anak itu sebagai sebuah kebaikan. Walau sya'allah ma fa'aluhu, seandainya Allah berkehendak, mereka tidak akan melakukan hal itu. Fadharhum, maka tinggalkan mereka dan tinggalkan apa yang mereka buat dari kedustaan-kedustaan. Ini gambaran tentang apa yang juga dilakukan oleh kaum musyrikin. Ya. Mereka menganggap membunuh anak-anak itu memiliki keutamaan. Tafsirannya, wa kama zayyana asy-syaitanu lil musyrikina an yaj'alu lillahi ta'ala min az-zar'i wal an'ami nasiban wa li syurakaihim nasiban. Sebagaimana setan telah membuat kaum musyrikin memandang baik ketika mereka memberikan sebagian dari tanaman binatang ternak untuk Allah dan sebagiannya lagi untuk syirikat-syirikatnya, untuk berhala-berhalanya. Nah, ini disebutkan di ayat yang sebelumnya, 136. Ya. Jadi kalau ditanyakan mengapa kok kaum musyrikin punya inisiatif untuk membagi tanaman, buah-buahan, binatang ternak yang mereka punya itu sebagiannya untuk Allah, sebagiannya untuk sekutunya, untuk berhala-berhalanya. Jawabannya, itu ulah siapa? Setan. Ya. Nah, di ayat ini kembali setan berulah lewat para pemimpin, tokoh-tokoh dari kalangan mereka. Kata Allah, kama zayyana syaitanu lil musyrikina an yaj'alu lillahi ta'ala minaz zar'i wal an'ami nasiban wa lisyurakaihim nasiban, zayyanat asyayatinu likathirin minal musyrikin qatla awladihim khasyatal faqri. Setan kembali membuat kaum musyrikin atau kebanyakan dari kaum musyrikin memandang baik perbuatan membunuh anak-anaknya sendiri dengan alasan takut miskin, takut fakir. Ini yang dimaksud dengan membunuh anak-anak yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Ya. Setan membuat banyak dari kalangan musyrikin memandang baik membunuh anak-anaknya karena takut apa? Miskin, fakir. Liyuqi'u haula'il aba' fil halaki. Tujuannya apa? Setan enggak semata-mata berbuat seperti itu. Setan itu ketika melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Enggak semata-mata menghancurkan kaum musyrikin. Kaum musyrikin sudah hancur kok. Ya, sudah sesat mereka. Tapi ada tujuannya. Apa itu? Liyukhi'uha ula'i al-aba fil halak biqatlin nafsi. Tujuannya untuk menjerumuskan para orang tua fil halak, ke dalam kebinasaan. Biqatlin nafsi allati harramallahu qatlaha illa bil haq. Yaitu dengan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibunuh. Kan haram hukumnya membunuh. Ya. Membunuh orang lain saja diharamkan, yang tidak ada hubungan apapun secara kedekatan atau kerabat, apalagi membunuh anak sendiri. Ya. Haram hukumnya. Gak boleh dilakukan illa bil haq, kecuali dengan cara yang benar yang diatur dalam Islam. Nah, ini tujuan utama setan. Dibisiki kaum musyrikin supaya mereka menganggap bahwa membunuh anak-anak itu bagus, dengan alasan takut apa? Miskin. Sekali lagi, sebenarnya bukan tujuan setan untuk menghancurkan musyrikin. Musyrikin sudah hancur. Tapi tujuannya adalah agar para orang tua, para orang tua yang muslimin, yang muwahhidin, terjerumus dalam kebinasaan, dalam tindakan yang jahat, yaitu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. وَلِيُخْلِطُ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ فَيَلْتَبِسْ, dan agar mereka mencampur agamanya, فَيَلْتَبِسْ, sehingga nampak samar, فَيَضِلُّ فَيَهْلَكُ, sehingga mereka tersesat dan binasa. Maka jangan tertipu dengan bujuk rayu setan. Dan jangan tergiur dengan anggapan-anggapan baik kaum musyrikin. Ya. Jangan tergoda oleh apa yang diperbuat oleh kaum musyrikin, sekalipun nampak beralasan. Ya. Apapun yang mereka perbuat itu sebuah kesalahan. Nah. Walau syaa Allah alla yaf'alu dzalika ma fa'alu. Kemudian Allah katakan di ayat ini, kalau seandainya Allah berkehendak untuk mereka tidak melakukan perbuatan itu, tentu mereka tidak akan melakukannya. Walakin qaddara dzalika, tetapi Allah takdirkan terjadi hal itu. Li ilmihi bisu'i halihim wa ma'alihim, karena Allah tahu kejelekan keadaan mereka kaum musyrikin, wa ma'alihim dan tempat kembali mereka. Maka di akhir ayat apa perintah Allah? Fadarhum, maksudnya fatrukhum ayyuhar rasul wa sya'nahum fima yaftaruna min kadhib. Tinggalkan mereka wahai rasul dan segala apa yang mereka perbuat. Fima yaftaruna min kadhibin, terutama dalam kedustaan yang mereka buat. Fasayahkumullah bainaka wa bainahum, nanti Allah akan menetapkan hukum antara dirimu dengan mereka. Karena musyrikin bukan contoh, ya. Kaum musyrikin bukan contoh. Kaum muslimin enggak boleh meniru kaum musyrikin. Ketika mereka dalam keadaan fakir, miskin, banyak anak, mereka bunuh anaknya. Atau bahkan mereka cegah istri-istrinya untuk hamil. Karena kondisi ekonomi yang rendah. Ya. Kaum muslimin jangan ikuti cara-cara seperti itu. Gak boleh. Ya. Allah memerintahkan fadharhum, tinggalkan mereka. Tinggalkan mereka dan tinggalkan apa yang mereka buat dari kedustaan-kedustaan. Karena pada dasarnya dusta, alasan mereka takut miskin, takut fakir, terus bunuh anak. Ini alasan yang dusta, yang gak dibenarkan. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan jaminan soal apa? Rezeki. Bukan manusia yang mengatur. Terus kenapa takut fakir? Kenapa takut miskin? Nah, justru banyak anak berkah. Ya. Kemudian ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah, ayat yang ke-138. Allah berfirman, wa qalu hadhihi an'amun wa harthun hijrun la yat'amuha illa man nasha' bizamihim wa an'amun hurrimat zuhuruha wa an'amun la yadhkuruna ismallah 'alayha la yadhkuruna ismallah 'alayha iftira'an 'alayhi sayajzihim bima kanu yaftarun. Ayat 138 ini juga sama menggambarkan kondisi, keadaan, perbuatan kaum musyrikin. Ya. Coba perhatikan dari ayat 135, 136, 137, dan kali ini 138. Di ayat yang ke-135, di situ Allah suruh Nabi kita untuk mengatakan kepada kaum musyrikin, silakan kalian lakukan sesuai dengan cara kalian, silakan kalian berbuat sesuai dengan cara kalian, aku juga akan berbuat sesuai dengan caraku yang disyariatkan oleh Allah. Kemudian ayat 136, Allah mulai menjelaskan bagaimana perbuatan, ya, amalan yang dilakukan oleh kaum musyriki. Ayat 137 juga demikian. Ya. Nah, berikutnya sekarang ayat 138. Kata Allah, wa qalu, dan mereka mengatakan, kaum musyrikin ini, hadhihi an'amun wa harthun hijrun. Binatang-binatang ternak dan tanaman-tanaman ini yang dilarang. La yata'amuha illa man nasya, enggak boleh ada yang memakannya kecuali yang kami kehendaki. Bizamihim, dengan sangkaan mereka. Wa an'amun hurrimat zuhuruha. Ini binatang-binatang ternak yang tidak boleh ditunggangi. Dan ini binatang-binatang ternak yang tidak mereka baca bismillah padanya saat mereka sembelih, iftira'an 'alaih, dalam rangka mendustakan Allah. Kemudian kata Allah, saya jazihim bima kanu yaftarun. Allah akan balas kedustaan yang mereka perbuat. Nah, kalau di ayat 136 mereka bagi dua, tanaman dan binatang-binatang ternak itu. Ada yang untuk Allah, ada yang untuk berhalanya. Ya. Kalau di ayat yang ke-137, mereka membunuh anak-anak dengan alasan apa? Takut miskin. Di ayat 138, mereka bagi-bagi lagi tanaman dan binatang-binatang ternak itu. Kata mereka, ada tanaman dan binatang ternak yang dilarang. Gak boleh ada yang memakannya kecuali yang kami kehendaki. Ada binatang-binatang ternak yang tidak boleh ditunggangi. Ada juga binatang-binatang ternak yang mereka gak baca bismillah ketika mereka menyembelihnya. Kata Allah, kami akan balas mereka semua atas perbuatannya. Ya, karena kedustaan semuanya. Sama sekali tidak berada di atas alasan yang benar. Nah, tafsirannya, wa qala al-musyrikun, di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang perkataan kaum musyrikin. Berkata kaum musyrikin, hadihi ibilun wa zar'un haramun. Unta ini dan tanaman ini haram. Nah, berani menghalalkan sesuatu. La yakuluha illa man ya'dhunun ya'dhanuna lahu hasba iddi'aihim. La yakuluha, tidak boleh ada yang memakannya kecuali siapa saja yang telah mendapatkan izin. Kecuali siapa saja yang telah mendapatkan izin. Hasba iddi'aihim, sesuai dengan sangkaannya. Min sadnatil awthan wa ghairihim, yang telah mendapatkan izin itu seperti sadnatil awthan, penjaga-penjaga berhala dan selainnya. Ini unta haram, jangan ada yang makan unta ini kecuali yang kami izinkan, diantaranya penjaga-penjaga berhala. Kamu penjaga berhala, silakan makan. Selain itu gak boleh. Bagi selain penjaga berhala gak boleh memakannya. Kemudian mereka mengatakan, wahadihi ibilun hurrimat buhuruha. Ini unta hurrimat zuhuruha, diharamkan punggungnya. Dalam artian, fala yahillu ruqubuha, gak halal menungganginya. Gak boleh ada seorang pun yang menunggangi unta ini. Walhamlu alaiha, dan membawa barang-barang di atasnya, bihalin minal ahwal, dengan kondisi apapun. Wahadihi ibilun, lagi-lagi mereka mengatakan, adapun unta ini, la yadhkuruna ismallah ta'ala alaiha fi ayyi sya'nin min syu'uniha. Ternyata mereka tidak menyebut nama Allah ketika menyembelihnya, dalam keadaan apapun. Nah, jadi unta saja dibagi menjadi tiga. Ya, ada unta yang tidak boleh seorang pun memakan dagingnya kecuali yang telah mendapatkan izin. Yang kedua, ada unta yang gak boleh ditunggangi, gak boleh dipakai membawa barang-barang di atasnya. Yang ketiga, ada unta yang disembelih tanpa menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'alu dzalika kadzban minhum 'ala Allah. Mereka melakukan semua itu karena kedustaan atas Allah. Sayudzihimullahu, niscaya Allah akan balas mereka bisababi makanu yaftaruna min kadzbin 'alaihi subhanahu, oleh sebab apa yang mereka buat dari kedustaan kepadanya. Nah, asallallahu subhanahu wa ta'ala assalamata wal afiyah minasyirki wal dhalal. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanallahi wa bihamdihi, syadallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.